Salam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa rasukna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar. Waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar dan pecinta Radio Kemen Jakarta, indeks Quran untuk hari Kamis ini kita masih teruskan kajian yang kemarin ya. Masih tentang aurat. Dan untuk murattal hari Jumat ya insya Allah, ini bisa dicatat suratul Baqarah, Al-Baqarah ayat 40 sampai 81. Ayat 40 sampai ayat ke 81. Suratul Baqarah surah kedua ya untuk hari Jumat. Baik, kajian kita tentang indeks, kemarin kita sudah membahas tentang aurat ya. Tentang aurat wanita. Ini bagus juga, ini saya bawakan ada dari indeks tercanggih. Ini ibu bagus sekali ya, ini indeks yang tercanggih, ini lebih lengkap lagi. Makanya disebut indeks tercanggih, terlengkap. Bila dibandingkan dengan yang lain-lain yang sebelumnya. Ini kajian kita masih tentang aurat ya. Karena banyak sekali terkadang kita tidak memahami suatu permasalahan. Permasalahan yang akan kita bahas ini tentang aurat juga. Tentang pakaian ya, perhiasan itu, ini padat sekali isinya itu, di sambil dipersiapkan ya. Namun sebelumnya ini ada tanya jawab tajwid ya, tanya jawab tajwid di halaman ke-10. Untuk ibu dan bapak yang belum memiliki, nanti bisa mendapatkan fotokopiannya setelah kami perbanyak ya. Ini karena kalau tanpa catatan, kalau ibu dan bapak tidak memiliki, nanti tentu agak sedikit ini ya, kesulitan dalam mengikuti. Walaupun bisa paham, tapi tidak menimbulkan ilmu yakin gitu. Baik, bahasan kita di halaman ke-10 ini tentang tanya jawab tajwid ini. Mad wajib muttasil, halaman ke-10 ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Jawabannya, mad wajib muttasil ialah mad tabi'i nomor 1 ya, kalau di ringkasan kita mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau dalam satu kalimat atau dalam satu rangkaian, itu mad wajib muttasil. Mad, apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Kan kita kadang-kadang paham, ngerti, tapi nggak ngerti permasalahan karena kita nggak tahu artinya. Nah, itu. Apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil? Jawabannya, mad artinya panjang, wajib artinya kudu, harus. Kan wajib sholat, jadi kalau nggak sholat bukan Islam, gitu kan? Itu al-farku bainal muslim wal kafir as-shalah. Perbedaan Islam dan bukan Islam itu sholat. Kalau dia sholat berarti Islam. Kalau enggak dia tidak Islam. Ini pakod kafaro, maka dia telah kafir. Nah ini. Jadi mad artinya panjang, wajib artinya harus, muttasil menyambung. Jadi mad wajib muttasil adalah wajib dibaca panjang karena nyambung gitu ya. Nyambung apanya? Satu rangkaian antara mad dan hamzahnya. Satu gabungan, satu kata lah kalau bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab satu kalimat. Gitu. Mad wajib mutasil. Bagaimana cara membaca mad wajib mutasil ini? Jawabnya, nah ini wajib dibaca panjang 5 harokat. 5 harokat itu 5 ketukan atau 2 setengah alif. Karena satu alif itu nilainya 2 harokat. 2 alif berapa harokat? Ketinggal kali 2, 4 harokat. Kalau 2 setengah alif berarti 5 harokat. Kalau 3 alif, 6 harokat. Nah sekarang, 6 harokat berapa alif? Tinggal bagi 2, 3 gitu ya. Itu harokat, boleh pakai harokat, boleh pakai alif, mana aja. Ini sumbernya bisa dilihat di halaman 173, buku wajib, buku putih, dan 140 nomor 1. Atau di halaman 38, nah ini ya, buku wajib yang pertama. Halaman 38, buku yang merupakan buku pegangan kita ya, yang ditulis oleh A. Mas'ud Syafi'i. Nah ini. Buku pegangan kita di halaman 38 ya, tentang mad madan ini. Mad wajib mutasil itu. Di halaman 38 nomor 1 ya, ini bukan nomor 2 ya, nomor 1. Itu mad wajib mutasil. Nah ini. Nomor 1 ya. Kalian saya revisi sedikit dari kadang-kadang halamannya ya. Nah ini 38 nomor 1 mad wajib mutasil. Kemudian mad jaiz munfasil. Apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Jawabannya mad jaiz munfasil ialah mad tabii nomor 1 kalau di ringkasan kita di satu kalimat bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Jadi mad tabii bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Dengan kata lain, matobi bertemu dengan alif kalau cetakan Indonesia atau hamzah pada kalimat berikutnya. Pengertian kalimat bukan kalimat seperti bahasa Indonesia ya. Kalimat dalam arti di sini adalah kata. Itu halaman ke-10 ya. Ini tanya jawab tajwid. Halaman ke-11-nya, apa yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil? Jawabannya, mad jaiz munfasil artinya boleh, jaiz boleh. Jadi boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Panjangnya 2 sampai 5 harokat. Kalau wajib tadi kudu 5. Ini mah boleh kurang. Makanya ada aturan mainnya. Boleh panjang 2, 3, 4, 5. 2 sampai 5 harokat. Munfasil artinya terpisah antara huruf mad dengan hamzahnya. Jadi mad panjang, jaiz boleh, munfasil misah gitu loh. Tapi boleh panjang, boleh misah, bukan dari tengah dulu. Boleh dibaca panjang karena berpisah. Berpisah apanya? Antara matobi dengan hamzahnya. Jadi matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Berpisah kan? Di lain kata kalau bahasa Indonesia. Bagaimana cara membaca mad jaiz munfasil ini? Berapa panjangnya? Begitu. Cara membacanya atau panjangnya dipanjangkan 2, 3, 4 atau 5 harokat. Atau 1 sampai 2 setengah alif. Ini baru halaman 173 dan 140 nomor 1 dan halaman 38 nomor 2. Betul itu. Kemudian mad badal. Apa yang dimaksud dengan mad badal? Mad badal. Mad panjang artinya. Badal pengganti. Jadi mad badal artinya berkumpulnya mad dengan hamzah. Mad dengan hamzah. Jadi hamzah dengan pemanjang kan alif. Waw iya. Di sini alif, waw iya ya. Nah, bergabung dengan hamzah dalam satu kalimat. Tapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Atau huruf mad didahului oleh hamzah. Nah, badal ini dua hamzah dibuat satu. Itu aja lebih gampangnya. Iya, yang satu hamzah, yang satu pemanjang gitu. Bersatu. Orang Arab susah bacanya akdamu gitu. Dan memang gak enak. Nah, dua hamzah dibuat satu. Pengganti badal jadilah yang hamzah satunya ditaikin ke atas. Jadi adamu. Iu. Jadi bukan A saja nanti ya. Mad badal ini. Nah, itu. Bagaimana cara membaca mad badal? Cara membacanya dipanjangkan dua harokat. Panjangnya dua harokat atau satu alif. Nih, tentang mad badal itu ada di halaman 173 dan 142 nomor 1. Kemudian ada juga di halaman 39 nomor 2, buku wajib kedua. Ini referensinya ya. Jadi kita selalu pakai referensi, landasan acuannya ada. Itu ada di halaman 173 itu buku putih, buku kedua ya. Jadi kita memiliki banyak sebenarnya buku itu, cuman kita batasi dua aja. Nah ini di tabel ya, 173 itu tabelnya buku putih. Tabelnya tentang mad-madan ini. Atau di 142. Nah ini tentang mad-madan juga. 142 tuh kajian kita. 142. Iya. Tentang mad jaiz ini ya. Itu nanti dilihat. Kemudian masilah tawilah ya. Ada masilah qasirah, ada masilah tawilah. Apa yang dimaksud dengan masilah tawilah? Jawabannya, masilah tawilah artinya mad panjang, sama panjang ya. Silah artinya hubungan. Makanya ada silaturahmi kan. Silah. Tawilah artinya panjang. Panjang. Artinya matobi tambah yang disebabkan oleh domir. Ini. Ini ya. Matobi tambahan yang disebabkan oleh domir. Jadi penyebabnya ada itu. Tapi untuk mansilah tawilah ini harus paham dulu mansilah kosiroh. Apa syaratnya terjadi mansilah tawilah? Nah, mansilah tawilah ini hak domir bertemu dengan hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 5 harokat atau 2,5 alif. Ini sama seperti mad jaiz munfasil. Jadi kalau kata lepasnya lebih mudahnya mad silah tawilah adalah mad silah qasirah yang ketemu alif. Cetakan Indonesia. Kalau cetakan Timur Tengah, mad silah tawilah adalah mad silah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Itu. Nah ini ya. Nanti mad silah qasirah baris berdiri adanya di hadomir atau tanda mad adanya di hadomir. Itu dulu ya. Ini tanya jawab tajwidnya. Tentu ibu dan bapak nanti bisa memiliki setelah kami adakan revisi-revisi ulang. Ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks tercanggih, itu didapat saya dari internet, dari komputer. Ini. Tapi ini sudah Ibu Erni susun. Sudah Ibu Erni susun, hanya saja belum bisa dicetak ulang karena ini masih belum bolak-balik ya Bu Erni. Mudah-mudahan pekan ini bisa. Kemarin karena komputer Bu Erni juga kena virus, kasihan juga ya. Itu mudah-mudahan sudah sehat lagi komputernya. Kemarin kita sudah membahas tentang menutup aurat. Ya ini ya. Kemarin aurat. Aurat perempuan itu seluruh badan. Kecuali muka dan telapak tangan. Di antaranya kemarin ada di surah 24 ayat 31 An-Nur ya. Surah 33 ayat 59. Kita lihat lagi ya. Surah ke-33. Nih, Arjo. Pak Arjo. Pak apa mas ya? Terima kasih. Tinggal usah sungkan, ada sesuatu yang kurang berkenan, ada apa, saling mengoreksi, itu ya. Itu, bagus sekali. Nah ini, surah ke-33, ini ya, ayat ke-59. Itu ya, ayat ke-59. Ada kan? Ayat ke-59, nah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ini jilbab kan, jalabibihinna. Bi dengannya ya, dengan pakainya. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Itu. Ya ayuhan nabi wahai nabi. Ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Itu waktu itu ya kan, sekarang nabinya sudah enggak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi, apalagi dapat wahyu dari malaikat Jibril, cuma aliran sesat. Ini kan sekarang sudah ditangkap lagi ya. Nah ini. Ada aja ya, tapi ada aja pengikutnya. Itulah suatu keyakinan kadang-kadang susah. Ngaku Imam Mahdi. Nah ini hati-hati. Imam Mahdi keluaran itu ya, Ciputat situ ya. Nah ini, Masya Allah, gimana itu bisa kok bisa begitu ya. Imam Mahdi anak baru gede kemarin gitu. Tapi untuk debat memang pintar kadang-kadang mereka itu. Nah ini, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kul katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu, wabanatika dan anak perempuanmu. Wanisa ilmu minin dan perempuan atau istri orang-orang yang beriman. Nih, kalau ibu merasa beriman, merasa terpanggil dengan ayat ini. Kalau tidak beriman, diabaikan. Nah ini untuk orang beriman. Sama seperti, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan hitamnya yang beriman, yang gak beriman mah sudah. Nah ini. Itu. Dan perempuan atau istri-istri orang yang beriman. Supaya apa? Yudnina, mereka menutupi alaihinna atas mereka minjalabibihinna. Tuh, ada dua di sini ya, baknya kesilap kadang-kadang jalabihinna, padahal jalabibihinna. Karena jilbab kan, baju panjang mereka. Nah ini soal jilbab ketentuannya mah seperti apa. Tapi konteks intinya adalah bisa menutup aurat. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Gitu. Ada jilbab gaul. Selama itu tidak ketat tidak ada masalah. Tapi hati-hati nih. Udah jilbab, udah tutup seluruh badan. Tetapi ketat. Jadi pakainya ngepes. Nah ini kata Nabi, orang yang pakai seperti itu seperti telanjang. Sama seperti telanjang. Jadi kumaha itu. Nah ini, iya kan? Bentuk tubuh wanita itu Masya Allah menariknya itu dari situ kan, lekukan-lekukan yang ini dibuat ngepres pakaiannya. Nah ini, jadi sama seperti telanjang, gak boleh gitu ya pakaiannya. Ada juga yang gue tanya Pak Arik, gimana saya kalau pakai mukena yang transparan? Ya orang-orang tanpa mukena aja kalau ini sudah bisa sholat ya gak apa-apa, yang penting kan kadang-kadang suka ragu di telapak tangan. Karena ada beberapa pendapat ulama. Ada yang menyatakan cukup ya. Jadi muka dan telapak tangan. Telapak tangan kalau yang belakangnya kan bukan telapak tangan. Gitu. Ada juga yang mengatakan semuanya itu. Tapi yang lebih selamat supaya tidak ragu. Nah ini keyakinan kembali kepada dalil nanti. Ada pakai mukena itu. Nah, pakai mukenanya transparan. Baju dalamannya enggak kumaha. Nah ini. Jadi sebetulnya orang muslimah itu dimanapun. Waktunya sholat tinggal sholat selama dia sudah berpakaian betul-betul sesuai kriteria baju muslimah gitu. Zalika adna, demikian itu adna lebih dekat. Ayu orofna, bahwa mereka dikenal. Karena dulu wanita-wanita muslimah itu sering diganggu oleh kaum kafir munafik itu. Makanya dengan adanya jilbab, dengan adanya menutup aurat ini membedakan mana Islam mana bukan Islam. Ya saya mah bingung. Si itu teh Islam atau bukan? Pakaiannya kemana-mana itunya. Ya, di atas lutut. Pakaiannya. You can see dan segala itu. Jadi susah membedakannya. Ini justru dengan pakaian muslimah ini membedakan mana Islam, mana bukan. Gitu. Tuh. Ini Allah ya yang berfirman, bukan saya nih. Jangan marah nih sama saya. Zalika, demikian itu adanya lebih dekat. Ayu rofna, bahwa mereka lebih dikenal. Fala yu zain, dan mereka tidak diganggu. Gitu. Wa kana Allah, dan adalah Allah ghafuran, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Itu kalau percaya pada Allah bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini itu ya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Satu ya, ini argumennya 33, yang satunya lagi surah 24. Ini saya ulang lagi, banyak yang bertanya, ini sebetulnya sudah dibahas pekan yang lalu ya, tapi tidak apa, karena ada kadang-kadang mungkin ibu lagi pekan yang lalu lagi kemana gitu ya. Atau lagi tidak konsen, atau baru ada juga yang SMS saya ya, Pak Ari baru seminggu ini mengikuti. Ya alhamdulillah ya, bergabung. Ini surah ke-24 ayat 31. Ini landasannya. Kalau ada orang yang wah, Islam enggak penting, yang penting hatinya. Hatinya sangat penting, tapi luarnya juga iya. Bagaimana ibu mau membeli makanan yang digelar di jalan, sementara ibu pengen yang bersih, gitu kan? Kan gitu. Pengen bersih dari debu, dari lalat, dari ini, dari itu. Makanya belinya di toko, di etalase, dibersihin, dibungkus, dan ini. Tiba-tiba makanannya berdebu, dilar-leran, gitu, kayak gitu. Mana yang paling baik? Mana yang paling bagus, kan, gitu. Nah, ini orang-orang yang beriman itu supaya punya kualitas. Nah, ya. Di ayat 29, surah ke-24, ya, ayat 31, ini 31 dulu ya, ada yang 5, ada yang 60 juga nanti. Surah An-Nur, surah ke-24, ayat ke-31. Nah, ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على أورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Kalau kamu beriman, kalau enggak beriman mah ya sudah. Itu. Dan bertobatlah kepada Allah jami'an semuanya. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin beruntung, semoga supaya la'allakum tuflihun. Kalau kamu tidak mau sukses, tidak mau bahagia, mah ya sudah. Itu tinggalkan aja, Allah enggak butuh kok dengan iman kita. Mau taat kek, mau enggak, buat Allah enggak ada butuhnya. Allah enggak butuh, gitu ya. Itu hanya kita pengabdian kita. Tapi sebagai ungkapan syukur Allah, terima kasih Allah, dibalas. Kalau kita taat kepada Allah, ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wakul, dan katakanlah lil mu'minat, kepada wanita-wanita yang beriman. Kalau enggak beriman, abaikan aja ayat ini. Ini kan untuk orang yang beriman. Itu bahasanya kan begitu. Ya ghudna, mereka menutup, menahan, min abasarihinna, dari pandangan mereka. Ini, yang mata jelalatan mah biasanya juga laki-laki gitu. Iya, tapi kan enggak ada asap kalau enggak ada api. Jadi berpakaian yang rapi, gitu. Jangan, karena kan cinta itu mulanya dari pandangan. Pandang-pandangan dari mata turun ke hati kan gitu. Jaga pandangan, gitu ya. Min absarihinna, dari pandangan mereka. Karena ya Allah, ya Rabbi, wanita tuh dibikin, dibuat indah. Tapi saya gak ngerti ya, ini ada beberapa SMS. Kasihan ya wanita Indonesia. Kenapa? Saya tanya lagi. Ya coba aja Pak Ari katanya lihat di televisi. Lagunya tuh menghina mereka. Waco ya, racun gitu ya. Kedengarannya kayak waco. Wanita racun dunia. Dia yang nyanyi wanita-wanita itu mau lagi. Udah dibilang wanita racun dunia, dia joget-joget, cingkrak-cingkrak, nyanyi-nyanyi. Apa gak goblok katanya gitu. Enggak apa-apa, mungkin itu melagu aja. Ya tapi kok seperti itu? Padahal Islam mengangkat harkat derajat wanita. Ya surga ada di bawah kaki ibu. Wanita yang soleh lebih mulia dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya, bahkan apapun. Nabi, ya Rasulullah, saya harus berbuat baik kepada siapa? Kepada ibumu. Bukankah ibu wanita? Terus kepada siapa lagi Nabi? Ya Rasulullah, kepada ibumu. Terus ibumu, baru ayahmu. Islam mengangkat harkat derajat wanita. Itu, tapi di Indonesia dikatakan wanita racun dunia, mau dijajingkrak tingkat joget dan ya, coba. Ini logikanya di mana gitu ya? Ini itu bukan saya ya, kata yang SMS nih, dia kan gitu. Mau katanya wanita Indonesia dibodoh-bodohin, dia juga seperti itu. Dibilang wanita racun, padahal bukan seperti itu. Kalaupun ada itu oknum, itu hanya beberapa. Iya, memang Islam sudah mengangkat harkat derajat wanita itu diangkat oleh Islam. Jadi bukan Raden Ajeng Kartini kan beberapa abad berikutnya. Lalu Nabi jauh-jauh hari sudah ya diangkat harkat derajat wanita itu, Masya Allah. Tapi kadang-kadang wanitanya melacurkan diri. Wanitanya inginnya tidak dihormati. Itu dia lari dari satu lelaki ke lelaki yang lain tanpa konsep pernikahan. Allahu Akbar, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, awal gerbangnya ini jaga auratnya. Tutupi auratmu, tutupi pandanganmu. Karena wanita pertama memandang, laki memandang, ada di situlah muncul. Ada hal-hal tertentu. Nah ini, perzinahan. Kan zina itu bukan hanya zina parji aja, zina tangan, zina mata. Nah ini, Allahu Akbar, na'udzubillah. Ya, kita tuh tergoda dengan tontonan-tontonan ini. Coba deh, ya. Silahkan nilai sendiri. Seperti apa kejadiannya sekarang ini. Diminta, wa yahfazna furujahunna, dan mereka menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina, dan janganlah mereka, ya ini, yubdina, menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka. Ini ya. Illa ma zahara minha. Itu ya, kecuali apa yang tampak darinya. Wal yadribna, dan hendaklah mereka menutup bi khumurihinna, kerudung mereka. Ala juyubihinna, atas dada mereka. Itu saya mah belum bisa Pak Ari, tapi saya mengaku. Yang penting mengakui dulu ya. Pengakuan. Jadi jangan sampai dosa dua kali. Dosa dua kali gini. Dia belum bisa pakai jilbab. Terus dia bilang, ah jilbab orang yang berjilbab aja belum benar. Yang penting hati. Nah itu berarti udah dua pengingkaran. Dua dosa. Satu dosa dia tidak berjilbab. Kedua dosa mengingkari wajibnya berjilbab. Itu. Jadi kalau belum bisa, ya Allah, ya Rabbi, saya ini belum bisa. Saya tahu kalau gak pakai jilbab ini dosa. Sama seperti halnya orang yang sholat gak pakai mukena. Kan sholatnya gak sah. Karena wanita tuh, aurat wanita tuh di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya Allah, saya belum bisa. Saya tahu itu wajib. Jadi jangan diingkari. Saya, ya Allah, doakan. Saya berusaha, akan berusaha untuk memakainya, gitu ya. Setelah pulang haji, ya gitu kan. Kadang-kadang begitu ya. Setelah pulang haji, padahal pakai jilbab bukan harus haji dulu, gitu. Jadi sejak dewasa, balik, umur balik baru. Gitu. Jadi dewasanya wanita memang datang bulan. Itu dewasanya laki-laki biasanya mimpi, ada juga usia sesuai usia ya kita. Nah ini, jadi jangan ditunda-tunda. Jadi sebaiknya berjilbab itu, bukan sebaiknya, ketentuannya berjilbab itu bukan hanya di kepala saja, sampai kainnya itu menutupi dadanya. Rupanya di dada ini daya tariknya itu perempuan ya, di dada, di itu kan. Kadang-kadang ada juga yang pakai jilbab, maaf, kepalanya ditutup, lehernya itu kemana-mana gitu kelihatan gitu ya. Itu dibuka. Nah ini hati-hati. Kan aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan mereka. Itu di kampung saya, di sebuah bumi sana dulu ya. Dulu tapi sekarang sih enggak. Pulang dari Jeddah ya, dari ya, TKW gitu kan. Ya namanya orang banyak uang. Beli perhiasan sampai di tangan kiri, tangan kanannya itu semua perhiasan. Gitu ya. Kalau orang kampung itu kan begitu, kekayaannya itu ditampakkan ya. Beda dengan orang kota. Kalau orang kota biasanya di deposito di bank yang banyaknya ya. Gitu. Nah ini sampai ngobrol kemana-mana tangannya digoyang-goyang. Wah dia kelihatan, wah ini perhiasannya banyak. Jangan diperlihatkan. Gitu. Wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan zinatahunna perhiasan mereka, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Untuk suaminya, au abaihinna, atau ayah-ayah mereka. au abai bu'ulatihinna, atau ayah-ayah suami mereka, mertua kita. Bukan ini perhiasannya ya, bukan memperlihatkan yang lain-lainnya, bukan. Gitu. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka. Tetap berpakaian rapi di rumah itu, menutup aurat. Gitu. Tapi hal-hal tertentu tidak harus menutup banget seperti saat kita keluar. Perhiasan-perhiasan kelihatan oleh mereka, ini ayah kita, mertua kita, itu ya, anak-anak kita, au abna ibu aulatihinna, atau anak-anak suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki, saudara laki-laki mereka, keponakan kita ya, au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki, saudara wanita mereka, au nisaihinna, sesama wanita nih, atau wanita-wanita sesamanya. Au ma malakat aimanuhum, atau apa yang mereka miliki, budak mereka, pembantu ya kalau itu. Tapi amat itu sekarang sudah enggak ada. Budak-budak laki-laki, abid perempuan amat. Ya, katakanlah kalau sekarang pembantu kita, khodam. Khodamah ya. Awit tabi'in, atau pengikut pelayan-pelayan mereka. Ini pelayan sih ada di sini ya. Nih, tadi ini budak. Budak itu lebih cenderung kalau tuannya boleh dengan budaknya kan dipakai. Dulu makanya perbudakan sekarang sudah enggak ada. Jadi kalau masih ada itu menyalahi tenaga kerja Indonesia ke sana dianggap budak, enggak beres, enggak benar. Kan udah dibayar ke PT, itu dibayar kontrak kerja, tapi itulah. Tapi enggak semua Arab begitu ya, ada sebagian aja. Nih, jadi pengikut atau pelayan mereka, ghairi ulil irbah, selain yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Mir rijal, dari laki-laki yang sudah sepuh ya, sudah enggak. Tapi ada ya masih ingin mak, keinginan mak, ada merenangnya ya. Awit tifli, atau anak-anak kecil. Alladzina lam yadharu, anak-anak yang tidak terang, tidak mengerti. Ala auratin nisa, atas aurat wanita-wanita. Tapi anak sekarang mana cepat ngerti ya. Mukti aja 7 tahun, 8 tahun udah ngerti. Wala yabribna, dan janganlah mereka memukulkan biarjulihinna, dengan kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar dia ketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Nah itu ya. Jadi ketentuannya menutup aurat ini surah 24 ayat 31 dan surah Al-Ahzab ya ayat 59. Nah ini. Nah di sini wa tubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah. Jami'a, semuanya, ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kamu merasa orang beriman, kalau enggak beriman, abaikan aja. Ini kan hanya untuk orang yang beriman. Berarti kalau tidak menjalankan titah ini, belum beriman. Kalau kamu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, ada harapan. Semoga, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu ya, jadi ini ya argumennya. Iya. Betapa ya penghargaan terhadap ibu ya, ini Bu Tati, Bu Hartono. Iya, sampai kota aja ada ibu kotanya katanya. Ya, ini kan penghargaan terhadap seorang wanita. Jasa seorang wanita yang mengandung 9 bulan, melahirkannya sampai hab ya, terkadang nyawanya hilang, ya Allah ya Rabbi, masyaallah. Bunda ya, betapa besar jasamu terhadap ananda semua. Makanya ada gambaran kalau kita menyakiti sang bunda, susahlah hidup itu. Ayah juga, tapi bunda itu di atas segala-galanya. Kita sebagai suami tidak pernah iri kok kalau anak kita sayang dengan ibu mereka, ibunya gitu ya. Karena kita juga sayang dengan ibu kita. Masya Allah ya. Kasih sayang ibu itu masya Allah sepanjang masa. Ya. Pak Ari, ada loh laki-laki sekarang yang bilang kalau wanita berjilbab itu seperti manisan dalam kemasan. Jadi semakin menarik untuk di... Masa sih? untuk dicoba, masa iya? Ya, itu mah anggapan yang salah aja, yang keliru. Itu. Kemudian di surah An-Nur ayat 59, ayat 60 ini juga ada. Ini untuk wanita yang sudah sepuh. Tapi bukan berarti harus membuka aurat, bukan ya. Ini. Tuh, di ayat 60-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qawa'idu minan nisa'i allati lam yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun. Ya itu. Kalau baca tafsir gitu ya. Tajwid ihfa idghamnya enggak dipakai enggak apa-apa. Lagi membahas. Tapi kalau lagi baca Quran lain. Wal qawa'idu minan nisa'i allati, ya alanya panjang. Wal qawa'idu minan nisa'i allati lam yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa ayyasta'fifna khairul lahunna. Atau dihentikan khairul lahun wallahu sami'un 'alim. Wal qawaidu, dan orang-orang yang sepuh, yang tua, min nisa'i, dari perempuan-perempuan, allati lam yarjuna, yang tidak mereka ingin nikah, yang sudah tidak ingin nikah lagi, sudah sepuh ya. Falaisa, maka tidak alaihinna atas mereka, junahun, dosa, tidak ada dosa atas mereka, ayyadna, untuk mereka menanggalkan, siyabahunna, pakaian mereka, ghayra mutabarrijati bizinah, tidak menampakkan perhiasan. Wa ayyastafifna khairul lahunna, dan jika mereka berlaku sopan, itu khairul lahunna, lebih baik bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menyatakan kalau sudah sepuh mah tenanaun, tapi tetap harus menutup auratnya. Nih. Dan para perempuan yang tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, jadi sudah sepuh ya, menafas gitu ya, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa untuk menanggalkan pakaian. Pakaiannya pakaian luar di sini, bukan berarti bukan gitu ya. Mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tuh, sama tetap, tidak ada tujuan menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kadang-kadang muslimah-muslimah di kampung saya itu pakai kebaya ya. Pakai kebaya itu kan ya tetap aja ya. Jadi auratnya kemana-mana ya. Kadang-kadang rambutnya itu tidak dijilbab. Pakai apa sih kalau di Jakarta ya? Cindung itu ya. Selendang kali ya gitu ya. Selendang kalau tetap ditutup rambutnya. Tapi kelihatan gitu ya. Itu di Sukabumi, di sini gak tahu gitu ya. Ya itu belum islami. Jadi yang islami itu kepalanya ditutup, di jilbab itu sampai dada gitu ya. Insyaallah gitu. Kalau dulu kalau kita sering lihat Ibu Hajar Lutfiah Sungkar itu kayak ke bawah kayak gitu tuh ya. Nah ini. Nah, tapi jangan diingkari ya kalau belum bisa. Karena kalau pengingkaran dosanya dua kali. Iyalah. Satu dosa tidak make, kedua dosa mengingkari. Itu. Tentang menutup aurat ini. Ini di indeks tercanggih ini lebih lengkap nih Ibu Erni, masya Allah ya, masya Allah ini. Mudah-mudahan cepat Ibu jadi ya, cepat Ibu dan Bapak bisa mendapatkan nanti. Etika berpakaian, menutup aurat dengan pakaian. Ini surah ke-7 ayat 26. Coba kita lihat, benar nggak nih ayat nggak? Ada nggak nih? Ya surah ke-7 ayat 26. Surah ke-7 ayat 26. Nih. Ini berpakaian ya, menutup aurat dengan pakaian. Iya, tentang pakaian kan judulnya tuh. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ya, ayat ke-26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Ya, warisha. Walibasu taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Gitu ya. Jangan yazakkarun nih. Yazakkarun. Zalnya double. Yazakkarun. Nih. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Jadi baju itu menutup aurat juga perhiasan. Bayangin kalau wanita, manusia tidak berpakaian. Sama seperti si amang-amang itu ya, begitu. Itu binatang juga enggak berpakaian, itu indahnya itu dengan pakaian kan. Selain menutup aurat juga untuk keindahan. Tetapi pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Masya Allah. Indah sekali. Nih, tentang wanita memanjangkan bajunya, itu ya yang tadi. Surah 24 ayat 31. An-Nur, surah An-Nur ya. Kemudian surah ke-33 ayat 59 Al-Ahzab. Ini ada juga tentang jilbab ini. Surah An-Nurnya ayat 60, tapi itu untuk wanita yang sepuh. Kemudian tabarruj, menampakkan kecantikan dan perhiasan. Nih, wanita yang keluar rumah dengan perhiasan itu harus ada tuh ya, 24 ayat 60. Nah, itu berarti harus ditutupi perhiasannya. Kemudian menampakkan perhiasan di depan muhrimnya. Tadi sudah disampaikannya, boleh perhiasannya untuk ayahnya, ayah mertua, anak-anaknya, saudaranya, anak saudara, keponakan itu. Kemudian tentang hijab, ya, hijab ini penghalang ini sama ada di 24 surah ke-24 ayat 31 surah An-Nur tuh. Ini yang tadi-tadi juga yang dibahas ya. Kemudian menutup muka wanita 24 ayat 31 surah ke-24 maksudnya surah An-Nur. Keringanan hijab terhadap orang tua. Nah, itu 24:60 terhadap orang tua itu. Perhiasan pada pakaian wanita 24:31 maksudnya surah ke-24 surah An-Nur ayat 31. Kemudian perhiasan yang dilarang, tato dan orang yang membuat tato itu ada di surah 4 ya, surah 4 ayat 119. Mudah-mudahan nanti Bu Erin sudah jadi ini bagus sekali, ini lengkap ya Masya Allah. Cuman kalau yang baru megang indeks ini agak bingung, banyak ayatnya, nomor-nomor, nanti ditajelasin ya. Tuh kayak halaman 79 ini nomor semua. Gimana makainya? Itu makainya sama seperti indeks yang warna biru ya, yang cetakan dari Bandung. Itu ada nomor seperti ini, 2.2147. Oh, maksudnya surah kedua ayat 147, 2.252. Oh, surah kedua ayat 252. Nanti ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kelas bayarnya selesai bisa kita menikmati untuk belajar kembali. Jangan lupa untuk murotal hari Jumat suratul Baqarah ayat 40 sampai 81. Tak terasa ya, berakhir sudah perjumpaan kita pagi ini. Ibu dan Bapak teruskan sampai sholat duha ya. Gitu. Terus mengadakan kajian-kajian. Bisa kok, mudah kok belajar karena ada tuntunannya. Ada indeks, nanti kalau enggak ngerti ada terjemah Departemen Agama. Enggak ngerti nanti lihat tafsirnya ya, insyaallah. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan, jangan takut, jangan apa ya, sampaikan. Saya senang sekali apapun saran dan kritiknya ke 08128287881. 08128287881. Karena itu sangat berarti untuk lebih majunya, lebih bagusnya program ini. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun. Kesempatan hari ini hari Kamis, tanggal 18 Desember 2008. Saya Ridho Ardiansa bersama Bung Andi Pranasta akan jadi teman dekat Anda. Ya tentu saja hingga pukul 7 nanti. Selamat pagi dan selamat mengikuti. Ya, walaupun udaranya dingin, cuacanya agak mendung, tapi bukan halangan kebersamaan kita di hari bahagia Anda. Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang, orang-orang tercinta yang hari ini tengah berbahagia. Saya tunggu Anda di 85904785 atau melalui SMS di 021-914-82-747. Nah, sekarang terima dulu satu hadiah untuk Anda yang berbahagia.